Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwasanya wajib kita imani Rasulullah, Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis di malam hari. Sedangkan Mi'raj itu diperjalankan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dan di malam yang sama beliau kembali lagi ke Mekah. Semua itu terjadi dalam satu malam. Dan di peristiwa itu diturunkan perintah sholat lima waktu. Dan di peristiwa itu juga Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang secara terang-terangan menunjukkan keimanannya, menunjukkan kuatnya keimanan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kebanyakan orang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ketika itu, bahkan sebagian orang yang sudah masuk Islam menjadi murtad. Nah, sebetulnya banyak sekali ibrah dan renungan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Andaikan bukan karena khawatir akan menjadi panjang, maka tentu akan sudah kita ambil beberapa ibrah. Namun kita akan lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah selanjutnya, yaitu masuk pada pembahasan Al-Ardu 'alal Qabail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab ketika itu. Penulis mengatakan walamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu min Quraisyin man'ahu min ta'diyatir risalati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwasanya orang-orang Quraisy secara jelas menolak dakwah beliau dan menolak risalah beliau. Wa tasallata al-kibru wal 'azamatu 'ala qulubihim. Dan mereka orang-orang Quraisy dikuasai oleh kesombongan dan kesombongan di dalam hati mereka. Maka aradallahu ayudhira amruddini ala aidi ghairihim minal arabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mensyiarkan, menampakkan agama Islam ini kepada kabilah-kabilah Arab yang lain. Ya, maka ada pelajaran penting dari hal ini adalah bahwasanya ketika kita sudah berusaha untuk memberikan nasihat, untuk mendakwahi satu orang atau satu kaum, dan mereka secara terang-terangan menolak dakwah kita, mereka ngeyel, mereka bersikeras untuk tidak mau menerima nasihat, untuk tidak mau menerima dakwah, maka jangan maksa. Ya. Masih banyak orang lain yang ingin mendengarkan dakwah. Ingin mendengarkan dakwah, masih banyak orang lain yang ingin mendengarkan nasihat. Maka kita buka pintu yang lain, buka keran yang lain. Ya, ketika satu keran sudah macet, maka kita buka keran yang lain. Ketika mendakwahi suatu kaum, mendakwahi seseorang kok susah, kok dia ngeyel, kok dia gak mau terima dakwah, maka kita berdakwah kepada orang yang lain. Bukan berarti kita tinggalkan orang tersebut, namun kita tidak fokus kepada dia, tidak maksa dia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin?" Wahai Muhammad, memangnya kamu ingin memaksa orang sampai mereka beriman? Gak bisa. Ya, maka sudah, jangan maksa orang. Kalau dia susah untuk dinasehati, susah untuk dakwahi, ya, maka kita katakan salama, semoga Allah berikan keselamatan atasmu, dan kita dakwahi orang yang lain. Ya, sebagaimana di sini Nabi ketika mendakwahi orang Quraisy, kok susah, kok ngeyel, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kabilah-kabilah yang lain. Fakana alaihi salatu wassalam yakhruju fi mawasimil arabiyyati. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di atau berada di sebuah musim di kalangan orang Arab, wahya aswaqun kanatil arabu taqiduha litijarati wal mufakharati. Yaitu beliau berada di sebuah momen adanya pasar. Pasar yang besar, pasar Tiban yang besar, yang biasa diadakan oleh orang-orang Arab untuk berdagang dan untuk mufakharah, saling berbangga. Jadi kegiatannya tidak hanya berdagang, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Di antaranya adalah berlomba saling bagus-bagusan syair. Di momen pasar itu, selain jualan juga ada lomba syair. Mungkin ada yang ingat pasar apa namanya? Mas Cahyo? Ini sudah pernah kita bahas di pelajaran yang dulu banget, ya, di awal-awal kitab. Pasar yang besar, pasar Tiban yang besar yang diadakan oleh orang-orang Arab dari berbagai kabilah, yang di sana mereka saling berjualan dan saling berlomba, saling berbangga. Ada ingat? Namanya Pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Ain, Kaf, ditasydid, kemudian Alif, kemudian Zai. Ukazun. Pasar Ukaz. Sedikit fakta tentang Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini sudah ada sejak sebelum 500 Masehi. Sudah ada sejak masa jahiliyah. Dan diadakan di bulan atau di awal bulan Dzulqa'dah. Pasar Ukaz itu diadakan di awal bulan Dzulqa'dah. Karena orang Arab jahiliyah zaman dahulu juga berhaji, sehingga bertepatan dengan musim haji. Dan Pasar Ukaz ini diadakan biasanya 15 sampai 20 hari. Kemudian pusat Pasar Ukaz itu terletak di antara Taif dan Mekah. Tadi, ya, jadi setelah Isra Mi'raj, ya, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini menambah kekuatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya. Ketika beliau dibawa ke langit, bahkan menembus langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha, kemudian berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, kemudian diberikan wahyu ketika itu. Maka tentunya ini peristiwa yang besar, orang dibawa ke langit, maka tentu peristiwa yang besar. Maka setelah terjadinya peristiwa ini, bertambahlah kekuatan hati Nabi, karena beliau telah mengalami peristiwa yang besar, bertemu dengan Rabbul Alamin, berbicara dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak bertemu langsung. Maka bertambah kekuatan hati beliau sehingga ini menjadi kesempatan, ya. Ketika musimnya pas, yaitu ketika terjadi Pasar Ukaz tadi, kemudian beliau telah mengalami peristiwa yang besar yaitu Isra Mi'raj, sehingga hati beliau tambah kuat untuk berdakwah, maka ini momen yang pas untuk menawarkan atau mengajak kabilah-kabilah Arab ketika itu untuk masuk Islam. Wa ya'ridu nafsahu 'alal qaba'ili liyahmuhu hatta yu'addi risalata rabbih. Dan beliau menawarkan ajaran yang beliau bawa kepada kabilah-kabilah Arab ketika itu. Karena Pasar Ukaz ini dihadiri oleh banyak kabilah dari berbagai penjuru. Maka kesempatan beliau menawarkan Islam, mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah tersebut. Liyahmuhu, agar kabilah-kabilah ini andaikan mau masuk Islam, mau bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa memberikan perlindungan kepada beliau. Sehingga beliau bisa terus menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakana ba'duhum yaruddu raddan jamilan wa akharuna raddan qabihan. Sebagian kabilah tersebut ada yang menolak dengan halus, raddan jamilan. Dan sebagian kabilah tersebut ada yang menolak dengan kasar, raddan qabihan. Wa kana min aqbahil qabaili raddan Banu Hanifata. Rahtu Musailimata al-Kadzdzab. Di antara kabilah yang menolak dengan keras, menolak dengan kasar adalah kabilah Banu Hanifah yang merupakan kaumnya Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah nabi palsu yang belum muncul ketika itu. Jadi Musailimah itu dibaca dengan kasrah, bukan Musailamah tapi Musailimah. Wa talaba minhu banu amirin inhum aminu bihi ayyaj'ala lahum amra ar-ri'asati min ba'dihi. Dan Banu Amir, kabilah Banu Amir meminta kepada Nabi, andaikan mereka mau masuk Islam, andaikan mereka masuk Islam, andaikan Bani Amir ini, kabilah Bani Amir ini masuk Islam, Nabi harus jadikan mereka sebagai orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang penting. Faqala lahum, maka Nabi mengatakan kepada kabilah Bani Amir, al-amru lillahi yad'u haitsu yasha. Masalah kekuasaan dan masalah-masalah yang lain itu urusan Allah. Itu bukan di tangan saya. Ya. Tentang siapa yang menjadi pemimpin, bagaimana aturannya dan lain-lainnya, itu di tangan Allah, bukan di tangan saya. Dan juga bukan di tangan kalian. Wa kana minal ladina yahujjuna al-baita arabun arabu Yathrib. Kemudian di antara orang-orang yang datang ketika itu ke pasar Ukaz, yang selain untuk berdagang juga untuk berhaji. Berhaji ke Baitullah. Di antaranya adalah orang Arab dari kabilah atau dari kota Yathrib, dari kota Madinah. Ya. Wahia Madinatun baina Makkah wa Syami. Yang mana kota Yathrib ini atau kota Madinah adalah sebuah kota yang terletak antara Mekah dan Syam. Ingat ya, Syam itu sekarang jadi Palestina, ya, Suriah, Lebanon, ada di sebelah utara Saudi Arabia, sebelah utara Arab. Jadi kalau Mekah kan di tengah-tengah ya. Kemudian Syam di utara. Nah, Madinah antara Mekah dan Syam. Madinah itu antara Mekah dan Palestina. Yaqtunuha qabilatani. Yang kota Madinah ini atau kota Yathrib ini ditinggali atau didiami oleh dua kabilah yang besar. Ihdahuma min waladil Aus. Salah satunya adalah keturunannya Al-Aus. Wa tsaniyatu min waladil Khazraj. Yang kedua adalah keturunannya Khazraj. Maka singkatnya, di kota Madinah ketika itu ada dua kabilah besar, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kemudian di sini kita lihat atau kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin tentang nama kota Yathrib. Beliau katakan, Yathrib huwa ismul Madinatil Qadim. Yathrib adalah nama kota Madinah zaman dahulu. Sebelum menjadi Madinah namanya, dulu namanya Yathrib. Ya. Adapun sekarang namanya kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang tepat itu Al-Madinah An-Nabawiyah. Bukan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena penamaan Al-Madinah Al-Munawwarah ini tidak terdapat dalil. Tidak terdapat pensifatan munawwarah. Munawwar artinya bercahaya. Ya, di dalam dalil-dalil, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, tidak didapati penamaan nama Al-Munawwarah. Ya, diberi cahaya. Maka sebagian ulama mengatakan yang lebih tepat An-Nabawiyah, Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah. Ya, jadi artinya kota Nabi seperti itu. Al-Madinah An-Nabawiyah artinya kota Nabi. Kalau Madinah itu sebagai kota Nabi, ya maka banyak sekali dalilnya dan sesuai dengan realita. Adapun Madinah Al-Munawwarah tidak didapati dalil langsung. Ya. Adapun dalil yang tidak langsung, ya maka ada bahwasanya Madinah Al-Munawwarah Madinah yang bercahaya karena di sana ada Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu membawa cahaya, cahaya petunjuk. Yang membawa umat dari kegelapan kepada cahaya. Nah, disitulah makna cahaya. Tapi secara langsung, pensifatan kota Madinah dengan sifat munawwarah atau semisalnya, tidak kita dapati dalam dalil. Namun ini bukan perkara yang ketat, ya. Jadi masalah yang longgar. Jadi orang yang menyebut Madinah dengan Madinah Munawwarah pun tidak terlalu salah, ya, tidak terlalu keliru. Namun ada yang lebih tepat, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan namanya dahulu adalah Yathrib. Walakinna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam samaha Taibatan. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamai kota Yathrib dengan nama baru, yaitu nama, itu namanya kota Taibah. Faqala Nabi bersabda, yaquluna yathribu wa hiya taibatun. Taibatu, ya, tanpa tanwin. Dahulu orang-orang jahiliyah menamai kota ini Yathrib, namun yang benar namanya Taibah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi yang beri nama, ya, Nabi yang beri nama kota Taibah ini. Wa fi hadha dalilun ala karahati ismil madinati bi Yathriba. Maka dalam hadis ini terdapat dalil tentang makruhnya menamai kota Madinah dengan kota Yathrib setelah Nabi ubah. Setelah Nabi ubah dengan nama kota Taibah, maka jangan lagi menyebutnya dengan kota Yathrib, hukumnya makruh. Ya, karena Nabi mengatakan yaquluna, mereka orang-orang jahiliyah menamai kota ini Yathrib. Nabi sematkan sifat ini atau perbuatan ini kepada perbuatan jahiliyah. Yang benar kata beliau wahia taibatun, yang benar namanya Taibah. Maka makruh hukumnya menyebut kota Madinah dengan Yathrib di zaman sekarang. Wa in kana hadha ismaha, walaupun itu memang namanya di zaman dahulu al-qadim. Lakin madama Nabi sallallahu alaihi wasallam ankarahu wa qala yaquluna Yathriba wahia Taibatu wa la yanbaghi at-ta'biru bihi. Namun ketika Nabi SAW mengingkarinya, mengingkari nama Yathrib. Dan Nabi katakan dahulu orang jahiliyah menamai kota ini Yathrib. Namun yang benar kota ini adalah namanya Taibah. Maka falayam bagi, tidak semestinya tetap menamai atau tetap menggunakan istilah Yathrib ini. Maka di zaman sekarang tidak boleh kita sebut Madinah dengan Yathrib. Ya. Mau kemana mas? Oh saya mau ke kota Yathrib. Boleh. Tapi kita sebut dengan Taibah atau Madinah. Adapun penamaan Madinah juga terdapat dalam banyak dalil. Ya. Di dalam Al-Quran juga ada, ya, namun belum terbesit dalam saya ayatnya. Adapun di dalam hadis lebih banyak lagi. Nabi mengatakan, Allahumma ahbib lanal madinata kahubbina limakata au asyad. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau bahkan lebih besar lagi. Di sini Nabi menggunakan kata-kata Madinah. Illa ala sabilil hikayati. Tidak boleh menggunakan nama Yathrib setelah Nabi ubah. Kecuali kalau sekedar hikayah, sekedar menceritakan, menukilkan. Faman qala dzalika fal hikayatu kama yaquluna al hikayatu kama yaquluna hikayatul kufri laysat kufran. Ya, maka barang siapa yang menyebutkan nama Yathrib sekedar hikayah, sekedar menukil, sekedar menceritakan, maka kata para ulama menceritakan tentang kekufuran itu bukan kekufuran. Ya. Jadi kalau kita cerita Tetangga saya ada yang jadi dukun. Ini cerita ini, tetangga saya ada yang jadi dukun. Dia itu suka pasang sajen untuk jin. Ini perbuatan kekufuran. Ya, mempersembahkan sajen untuk jin. Ini sekedar hikayah menceritakan. Bukan berarti setuju. Bukan berarti saya yang lakukan, bukan, ini cerita tentang orang lain. Maka hikayatul kufri laisat kufran, ini kaidah. Menukilkan perbuatan kufur, menceritakan perbuatan kufur, itu bukan kekufuran. Ya, maka seperti kalau di sekolah SD, SMP, SMA, itu kan ada pelajaran sejarah. Ya, di sana tentang ada tentang dinasti Shailendra, ya, ada tentang dinasti apa saya lupa itu. Cerita tentang bagaimana mereka dahulu punya keyakinan Buddha, punya keyakinan Hindu, kemudian punya keyakinan animisme, menyembah roh nenek moyang, ya, menyembah jin dan lain-lain. Ya, ini sekedar hikayah. Maka tidak terlarang belajar tentang sejarah tersebut, ya, sejarah apa namanya kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Itu tidak terlarang karena sekedar hikayah. Bukan berarti kita setuju, bukan. Sekedar menceritakan. Ya, ini kaidah yang penting ya, hikayatul kufri laisat kufran. Menceritakan kekufuran itu bukan kekufuran. Ya, demikian juga dalam masalah hikayah, dalam masalah penukilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala bahwasanya an-naqlu laisat tadhkiyatan. Menukil itu bukan merekomendasi, bukan tazkiyah. Menukil perkataan seseorang itu bukan merekomendasi orang tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada tokoh keburukan, ada tokoh keburukan, atau tokoh orang kafir, tokoh yang beragama non-muslim, kita nukil perkataannya, karena kebetulan perkataannya ini betul gitu ya. Kita nukil, kita sampaikan. Maka bukan berarti kita setuju kepada orang ini, bukan berarti kita merekomendasikan orang ini. Contoh paling gampang misalnya Albert Einstein. Albert Einstein orang kafir bukan? Iya, jelas. Bahkan kata sebagian ahli sejarah beliau itu ateis, tidak punya agama. Nah, kalau kita nukil perkataan Albert Einstein, apa contohnya? Misalnya rajin-rajinlah belajar gitu ya, saya nggak tahu. Misalnya Albert Einstein punya petuah, rajin-rajinlah belajar supaya kamu nggak bodoh misalnya. Nah, kita nukil, rajin-rajinlah belajar supaya nggak bodoh. Kemudian dalam kurung Albert Einstein. Maka kita menukil perkataan ini, kita sampaikan kepada orang, ini bukan berarti kita setuju dengan Albert Einstein, bukan berarti kita merekomendasikan Albert Einstein, bukan berarti kita nyuruh orang belajar agama, belajar akidah kepada Albert Einstein, bukan. Menukil itu bukan tazkiyah. Menukil ya menukil, ya menukil sekedar menisbatkan perkataan kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Ya, jadi jangan sampai salah paham ketika ada orang yang kita ketahui istiqomah, bagus agamanya, apalagi seorang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, kok menukil perkataan sebagian orang yang menyimpang. Nah, kebetulan memang perkataan itu betul, perkataannya benar. Maka jangan dimaknai bahwasanya ini sebagai tazkiyah, sebagai rekomendasi, tidak. Ini masalah menukil. Kemudian wahuma akhwani. Suku atau kabilah Aus dan Khazraj itu sebetulnya bersaudara. Wa kana baina auladihima minal adawati ma yaj'alul haraba la tad'u awzaraha bainal fariqaini. Namun di antara keturunan mereka, kabilah Aus dan Khazraj, itu terdapat permusuhan yang membuat terjadinya perang yang terus-menerus di antara kedua pihak tersebut. Bakanu daiman fi syiqaqin wa niza'in. Dan kaum Aus dan Khazraj selalu dalam keadaan syiqaq, berselisih, dan niza' berselisih. Wa kana yujawiruhum fil madinati aqwamun minal yahudi. Dan selain ada suku Aus dan Khazraj, di Madinah juga ada suku lain yang mereka keumumannya adalah orang-orang Yahudi, beragama Yahudi. Wahum Banu Qainuqa, yaitu kabilah Bani Qainuqa. Dan juga Wabanu Qurayzata, dan juga Bani Qurayzah. Wabanu Nadir, dan Banu An-Nadir. Ada tiga. Yang semuanya, tiga kabilah ini umumnya adalah orang-orang Yahudi. Itu Banu Qainuqa, Banu Qurayzah, dan Banu Nadir. Wa kana lahumul ghalabatu ala Yathrib awwalan. Dan mereka yang punya kekuasaan terhadap kota Yathrib ketika itu. Faharabahumul arabu hatta saru dzawin nufudhi fiha wal quwwati. Yang mereka di sini tadi kabilah Yahudi tadi ya. Awalnya kabilah Yahudi inilah yang menguasai Yathrib. Kemudian mereka dikalahkan oleh orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab inilah yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan di kota Yathrib, yaitu tadi Bani Aus dan Khazraj. Wa kana al-yahudu idza khadhalu yastaftihuna ala a'daihim bismi nabiyyin yub'atsu qad quruba zamanuhu. Dan orang-orang Yahudi kalau mereka dalam kondisi lemah, dalam kondisi khazalu, mereka yastaftihun, yang mereka menawarkan apa ya, semacam daya jual gitu ya. Mereka punya senjata pamungkas ketika mereka dalam kondisi lemah, kondisi dirugikan, mereka punya senjata pamungkas. Ya, menawarkan daya jual pada diri mereka ala adaihim, di hadapan musuh-musuh mereka, yaitu dengan apa? Bismi nabiyyin yub'atsu qad quruba zamanuhu. Dengan bahwasanya akan muncul seorang nabi di tengah mereka yang sudah dekat zamannya. Jadi seolah-olah mengatakan, kalian jangan macam-macam sama kami. Ya. Kalian memang sekarang menang, wahai orang Arab, kalian menang, kalian kuat. Tapi kalian jangan macam-macam sama kami, karena di tengah kami nanti akan muncul nabi, nabi terakhir yang sudah dekat zamannya, sudah dekat waktunya. Menurut mereka, ya, menurut mereka nabi terakhir itu akan muncul dari orang Yahudi. Walamma ikhtalafat kalimatul arabi fi ma bainahum wa syaqqat asal ulfati halaful yahuda. Namun ketika orang-orang Arab yang ada di kota Yathrib itu saling berselisih tadi, Aus dan Khazraj, terus berselisih, terus perang terus. Wa syaqqat asal ulfah, dan mereka dicabut apa namanya, rasa persaudaraan di antara mereka, antara Aus dan Khazraj. Maka sebagian orang Arab ketika itu halaful Yahuda, membuat perjanjian kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Fahalafal Aus bani Quraydata. Suku Aus itu membuat perjanjian kerjasama dengan Bani Quraydah. Wahalafal Khazraju bani Nadir wa bani Qunayqa. Bani Qainuqa. Sedangkan suku Khazraj itu kerjasama, membuat perjanjian kerjasama dengan dua kabilah, yaitu Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Aus itu pasangannya dengan Bani Quraidah, Khazraj pasangannya dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Kemudian di sini Syekh Ibn Al-Uthaymin menjelaskan. Wasababu wujudil yahudi fil madinati hum huwa annahum arafu annahu sayub'atsu nabiyyun sifatuhu kadza wa kadza. Asal muasal kenapa ada orang Yahudi di kota Madinah, di kota Yathrib ketika itu, yaitu bahwasanya mereka mengetahui akan diutus seorang nabi terakhir yang sifatnya demikian dan demikian. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari. Yang nabi terakhir tersebut akan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan akan melarang kepada yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isy syami ilal madinati. Maka mereka pun melakukan perjalanan jauh dari Syam. Asalnya mereka dari Syam, kemudian mereka melakukan perjalanan jauh ke Madinah. Karena mereka tahu bahwasanya akan munculnya di sana, di kota Madinah. Yaltamisuna ba'tha hadzal rajul, untuk menunggu diutusnya nabi tersebut yang mereka kira itu akan muncul dari kalangan mereka, kalangan Yahudi. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi." Ketika telah datang nabi yang mereka tunggu-tunggu tersebut, yang mereka sudah kenal ciri-cirinya, ternyata malah kafaru bihi. Mereka malah kufuri, mereka malah ingkari, mereka kufur kepada nabi tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 89. Li'annahum kanu yu'ammiluna ay yakuna hadzal rajulu min bani Israel. Kenapa mereka mengingkari nabi tersebut, kufur kepada nabi tersebut? Karena mereka dahulu berangan-angan. Mereka berharap bahwasanya nabi tersebut, nabi terakhir tersebut, itu dari kalangan bani Israel, dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa in kanu ya'rifuna innahu min al-Arab. Walakin yaquluna la'alla wa la'alla. Padahal mereka sudah mengetahui bahwasanya nabi tersebut itu akan datang dari kalangan orang Arab. Tapi mereka yu'amilun, mereka berharap. Berharap itu enggak benar. Ya, mereka sudah tahu nabi tersebut akan datang dari kalangan orang Arab, bukan dari Bani Israel. Tapi mereka mengatakan la'alla, la'alla, andaikan, andaikan, semoga, semoga. Semoga nabi tersebut dari kalangan Bani Israel. Wa kanatil hurubu bainahum wa bainal Arab. Dan dahulu terjadi banyak peperangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab. Walakin ja'alallahu azza wa jalla qawlahu wal a'la. Namun Allah jadikan keputusan Allah lah yang tinggi. Artinya orang-orang Yahudi berharap nabi tersebut dari kalangan Yahudi, tapi Allah yang tentukan. Allah yang tentukan nabi tersebut datang dari kalangan Arab. Ini keputusan yang tidak bisa diganggu gugat karena adalah keputusan Allah yang tinggi. Nah, oleh karena itu maka orang-orang Yahudi tidak mau terima. Ya, karena mereka berharap mudah-mudahan dari orang Yahudi, dari Bani Israel, itu nyata enggak terjadi. Maka akhirnya mereka pun sombong. Mereka kiber. Enggak mau menerima kebenaran. Sehingga mereka kafaru bihi, mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali ke perkataan Al-Khudhari, beliau mengatakan wa akhirul ayami bainahum yaumu bu'ath. Dan hari terakhir terjadinya perselisihan antara mereka, antara kubu Aus dan kubu Khazraj, atau peperangan yang terakhir adalah peperangan Bu'ath namanya. Kutila fihi aktsaru ru'asaihim wa lam yabqa illa Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Ketika terjadi perang Bu'ath tersebut, banyak petinggi-petinggi Aus dan Khazraj yang meninggal, yang terbunuh. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul minal Khazraji, dari kubu Khazraj. Yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul nanti akan punya peran dalam sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang menimbulkan banyak permasalahan di tengah kaum muslimin. Dia pemimpinnya orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia dari suku Khazraj. Jadi yang tersisa bukan satu orang, bukan ya, tapi petingginya. Tadinya petingginya banyak, petinggi Khazraj itu banyak. Ketika terjadi perang Bu'ath, banyak yang meninggal. Sisa satu petingginya. Kalau kaumnya banyak, tapi petingginya tinggal sisa satu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa Abu Amir Ar-Rahib minal Aus. Dan Abu Amir, yang mana dia adalah Ar-Rahib, ahli ibadah, yang dia petinggi dari kalangan atau kabilah Aus. Jadi masing-masing tinggal satu, ya, tokohnya atau petingginya. Dari Khazraj itu Abdullah bin Ubay bin Salul, dari Aus, Abu Amir Ar-Rahib. Walidzalika kanat Aisyatu yaqulu, oleh karena itu Aisyah sampai pernah mengatakan, kana yaumu bu'athin yauman qadimahu Allahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hari terjadinya perang Bu'ath adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, maka karena itu adalah hari terakhir antara suku Aus dan Khazraj itu berselisih, bertikai. Kemudian Allah datangkan Rasulullah ke Madinah, kemudian mereka bersatu. Waqad khatara bi bali ru'asail Ausi ay yuhalifu Quraisyan 'ala al-Khazraji. Kemudian muncul ide di benak orang-orang Aus, para petinggi Aus, untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan suku Quraisy atau kabilah Quraisy untuk melawan Khazraj. Fa arsalu Iyas ibn Mu'adz, maka orang-orang Aus mengutus orang namanya Iyas bin Mu'adz ke Mekah ya untuk menemui petinggi Quraisy. Wa Abul Haisar Anas bin Rafi'in ma'a jama'atin yaltamisuna dzalikal hilfa. Dan juga yang kedua namanya Abul Haisar Anas bin Rafi. Namanya Anas bin Rafi, kunyahnya Abul Haisar. Jadi Iyas bin Mu'adz dan Anas bin Rafi bersama dengan beberapa orang untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan orang-orang Quraisy. Fi Quraisyin. Falamma ja'u Makkata ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika rombongan dari Yathrib ini, dari Mekah ini datang, dari Madinah ini datang ke Mekah, maka didatangi oleh Rasulullah. Ya, karena ketika itu sedang tadi Asar Ukaz, sedang musim haji. Ya, maka Nabi selain mendakwahi kabilah-kabilah yang ada ketika itu, juga Nabi dakwahi kabilah ini. Kabilah dari Aus ini, orang Madinah. Wa qala hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Maka Nabi mengatakan, Nabi tanya kepada mereka, ada kebaikan apa yang kalian cari di sini? Datang rombongan dari Yathrib, dari Madinah. Nabi tanya, ada apa gerangan? Apa yang membuat kalian datang ke sini? Antu'minu billahi wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Tidak maukah kalian beriman kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali dengan suatu apapun? Langsung dakwahi. Ada kebaikan apa yang kalian datang, yang kalian cari di sini? Saya tawarkan kepada kalian sebuah akidah yang lurus, sebuah agama yang lurus, yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Yang mana sebagaimana sudah kita ketahui, orang-orang Madinah ya sudah menyembah Allah, sudah. Mereka sudah biasa haji ke Mekah ya. Mereka juga sudah biasa sholat. Mereka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Namun sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah ketika itu, mereka juga menyembah selain Allah. Ya, maka ketika ditawarkan itu, ya mereka tidak bingung siapa Allah. Enggak. Mereka sudah tahu Allah itu Rabb semesta alam, pencipta alam semesta, sudah tahu. Maka Nabi kabarkan, mau enggak kalian nyembah Allah saja? Jangan nyembah yang lain. Waqad arsalani Allahu ilan nasi kafah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku Rasulullah kepada seluruh manusia. Tsumma tala alaihimul Qur'an. Kemudian Nabi bacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Qur'an. Faqala Iyas ibn Mu'adz, maka Iyas bin Mu'adz, salah satu pemimpin rombongan dari Yathrib ketika itu, mengatakan, "Ya qaumi, hadza wallahi khairum mimma ji'na lahu." Wahai kaumku, wahai orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Apa yang ditawarkan oleh orang ini, yaitu Rasulullah, jauh lebih baik daripada tujuan kita awalnya. Ya. Tujuan awalnya untuk apa? Untuk cari backingan. Ya. Backingan orang-orang Quraisy. Yang mana ini kan ujung-ujungnya kan berantem. Ya kan tujuannya cari backingan untuk apa? Untuk berantem dengan orang-orang Khazraj. Makanya sebenarnya tujuannya rendahan. Mereka datang ke Mekah untuk cari backingan. Ternyata ditawarkan sebuah agama, sebuah akidah yang lurus, yaitu ajakan untuk menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik. Maka kata Aus, kata Iyas bin Mu'ad, wallahi, demi Allah, ini tawaran, ini tujuan yang jauh lebih bagus daripada tujuan kita awalnya. Fahasabahu Abul Haisar, waqala lahu da'na minka. Maka ini tidak disetujui oleh Abul Haisar. Ya. Dan dia mengatakan, da'na minka, biarkan kami, atau jauhkan kami dari idemu ini, wahai Iyas. Walakad ji'na li ghairi hakadha. Walakad ji'na li ghairi hadha. Kita datang ke sini bukan untuk itu. Kita datang ke sini bukan untuk mengikuti ajaran baru. Tapi kita kan ingin cari backingan. Fasakata, maka Iyas pun diam. Ketika tidak disetujui oleh Abul Haisar. Karena pemimpinnya dua. Ya. Rombongan dari Yathrib, pemimpinnya dua. Yang satu itu Iyas bin Mu'ad, yang kedua Abul Haisar. Yang satu senang dengan ajaran Islam. Setuju dengan ajaran Tauhid. Yang satu enggak setuju. Ya, maka Iyas pun tidak bisa berbuat apa-apa, beliau hanya diam. Tapi ini nanti akan menjadi awal mula masuk Islamnya orang-orang Madinah. Ya, awal mula orang-orang Madinah beriman kepada Rasulullah, dan yang nanti ujung-ujungnya mereka meminta Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Jadi walaupun Iyas itu menawarkan Islam kepada kaumnya dan tidak disetujui, gak apa-apa. Ya, ini menjadi permulaan yang bagus. Yang nantinya Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk beriman kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, ini yang bisa kita baca, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil banyak pelajaran, banyak ibrah yang menghasilkan amalan-amalan soleh yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.